hari itu ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di padang pasir, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dia tidak kepanasan tuh. Jadi ada payung yang menaunginya, maka dia merasakan sejuk justru. Siapa mereka? Satu, imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin yang menghukumi rakyatnya dengan hukum Allah dan Rasulnya. Inilah pemimpin yang akan dimuliakan Allah dengan surga yang paling tinggi. Adapun pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya, itu tidak akan pernah mencium baunya surga. Rasulullah SAW menyebutkan, jika ada pemimpin yang mati dan dia dalam keadaan menipu rakyatnya, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Ini nasihat buat para pemimpin. Kalau kalian khianat kepada rakyatmu, maka kamu akan masuk neraka, tidak akan pernah mencium baunya surga.